Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Naqra qala al muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa rawat Tabarani bi isnadihi, dan At-Tabarani meriwayatkan dengan isnadnya, dengan sanadnya, annahu kana fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minina, bahwasanya dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang mengganggu kaum mukminin. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian mereka, yaitu sebagian sahabat, qumu bina nastaghitsu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiqi, berdirilah kalian bersama kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, innahu la yustaghatsu bi, sesungguhnya tidaklah atau tidak boleh beristighathah kepadaku, wa innama yustaghathu billah, hanyalah beristighathah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif diriwayatkan oleh al-imam at-Tabarani rahimahullahu ta'ala, disebutkan di dalam ta'liq kitab Qurratul Uyunil Muwahhidin, di dalam kitab Qurratul Uyunil Muwahhidin, di dalam ta'liqnya disebutkan bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh al-imam at-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari Musnad Ubadah bin Shamit. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang bernama Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Akan tapi kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabarani yang ada di masa ini tidak didapati secara lengkap. Dalam arti ada bagian dari kitab tersebut yang masih belum ditemukan. Dan Musnad Ubadah bin Shamit yang hadis ini termasuk di dalamnya, ini masuk kategori bagian kitab Mu'jamul Kabir yang belum ditemukan. Sehingga kalau kita merujuk ke cetakan kitab Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani rahimahullah, kita tidak akan mendapati hadis ini beserta sanadnya. Akan tapi barakallahu li wa lakum, disebutkan di dalam kitab karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang berjudul Jami'ul Masanid, was-sunan. Ana ulang judul kitabnya Jami'ul Masanid was-sunan al-Hadi li aqwamis sunan. Karya siapa? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menukilkan hadis ini beserta sanadnya. Ya. Naam. Jadi ana ulang, kitab ini, hadis ini dikeluarkan Al-Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Akan tetapi, kita tidak bisa merujuk ke kitab tersebut karena ini masuk bagian kitab yang belum ditemukan. Sehingga cetakannya belum ada. Akan tetapi, bihamdillahi ta'ala, kita masih bisa mendapati sanad hadis ini di dalam kitab tadi. Karya Al-Hafidz Ibnu Katsir yang berjudul Jami'ul Masanid was-Sunan al-Hadi li Aqwamis Sunan, yang beliau menyebutkan hadis ini beserta sanadnya. Kita baca sanadnya. Adapun yang disebutkan di ta'liq yang ada di kitab antum, antum bisa lihat di situ, akhrajahu At-Tabarani wa qala Al-Haythami fi Majma'iz Zawaid rawahu At-Tabarani wa rijaluhu rijalus sahih. Dikomentari oleh Al-Haythami di dalam kitabnya Majma'uz Zawaid tentang hadis ini, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan rijalnya, para perawinya adalah para perawi sahih. Itu perawi yang thiqat. Ghairu Ibn Lahi'ah, kecuali satu perawi yang bernama Ibn Lahi'ah, yaitu Abdullah bin Lahi'ah. Wa huwa hasanul hadis. Dan Ibnu Lahi'ah disebutkan oleh Al-Haythami di sini hasanul hadis, adalah seorang perawi yang hadisnya hasan. Mungkin secara barqalafikum, ya, kalau kita melihat secara ringkas atau tanpa meneliti lebih jauh lagi, mungkin kita akan menilai bahwasanya hadis ini hasan. Bersandar pada keterangan siapa? Al-Haythami rahimahullah. Karena beliau menyebutkan apa? Rijaluhu rijalus sahih ghairu ibn lahiyah. Jadi para perawinya perawi yang thiqat, kecuali satu orang perawi saja yang derajatnya adalah hasanul hadith. Hadisnya hanya tingkatan hasan. Ya. Naam. Kalau kita mengkaji hadis ini dari segi ilmu mustalah, ya, sambil murojaah, hadis hasan apa saja syaratnya? Atau apa itu definisi hadis hasan? Kalau hadis sahih, definisinya apa? Manyadkur, ashab durus mustalahil hadis, yang biasa ikut ta'lim mustalahil hadis, Ibroyan, apa hadis sahih definisinya? Secara ringkas apa? Hadis yang kemudian sama mudhabat, kemudian secara ringkas hadis sahih adalah al-hadis alladhi tajtami'u fihi syurutus sihah. Hadis yang terpenuhi padanya syarat-syarat hadis sahih. Yang mana syarat-syarat hadis sahih ada berapa? Ada 5 yang tadi sudah disebutkan sebagian. Apa itu? Ittisalu sanad-sanad, bersambung. Kemudian tamamud dhabt. Dhabt para perawinya, kekuatan hafalan para perawinya tamam, sempurna. Kemudian apa? Sebelum itu ada latur ruwah. Para perawinya adil. Udul. Kemudian ada musyudud dan adabul illah. Tidak ada syad, tidak ada illah, cacat yang tersembunyi. Kalau hadis hasan, syarat-syaratnya hampir mirip dengan hadis sahih. Dari 5 syarat tadi, 4-4-nya sama, kecuali 1 yang membedakan. Yaitu apa? Dobetnya. Kalau hadis sahih, tamamud dobet, dobetnya sempurna. Kalau hasan apa? Hadis hasan, khafifud dobet, ahsanta. Dobetnya khafif, kurang, tidak sempurna. Tapi hadis hasan tetap termasuk kategori hadis yang makbul, yang bisa diterima dan dijadikan hujjah. Apakah hadis ini termasuk kategori hadis hasan? Nah, kalau kita melihat sekilas, nampaknya demikian yang disyaratkan oleh Al-Haythami rahimahullah. Karena beliau menyebutkan semua perawinya sahih kecuali satu perawi saja. Kalau memang demikian, ya. Akan tetapi sebelum kita baca sanadnya, mungkin kita perlu mengkaji bagaimana sebenarnya kondisi perawi yang bernama Ibnu Lahiyah ini. Perawi yang bernama Abdullah Ibnu Lahiyah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Taqribut Tahdzib tentang kondisi Ibnu Lahiyah ini, beliau mengatakan saduqun. Ibnu Lahiyah saduq. Orang yang terpercaya, orang yang jujur. Minas Sabi'ah, dari tabaqah yang ketujuh. Wa khallata au khallata ba'da ihtiraqi kutubihi. Ini keterangan penting yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Akan tetapi beliau khallata, yaitu terjadi ikhtilat pada dirinya setelah terbakarnya kitab-kitabnya. Jadi Ibnu Lahiyah mengalami musibah di mana kitab-kitab hadisnya, di mana beliau biasa menyampaikan hadis melalui kitab-kitab tersebut, ternyata kitab-kitab tadi menjadi terbakar. Ya, terbakar seluruhnya, sehingga beliau masuk kategori perawi yang dikatakan sebagai perawi yang mukhtalit, yaitu yang mengalami ikhtilat. Ketika seorang perawi mengalami ikhtilat, maka dia menjadi dhaif, menjadi lemah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwasanya Ibnu Lahiyah ini, sebagaimana yang disebutkan oleh para a'immatul hadis, thiqatun fi nafsihi. Dirinya awalnya adalah seorang perawi yang thiqah. Walakinnahu sayyul hifzi. Akan tetapi Ibnu Lahiyah ini hafalannya kurang kuat. Waqad yuhaddits min kutubihi. Dan terkadang beliau menyampaikan hadis dari kitabnya. Jadi bukan dari hafalannya, karena hafalannya kurang kuat, akhirnya beliau seringkali menyampaikan hadis dengan membaca kitab. Karena di sana ada sebagian perawi yang thiqat, yang hanya menyampaikan hadis dari hafalannya, tidak pernah mencatat hadis karena hafalannya kuat, tidak butuh untuk mencatat. Adapun Ibnu Lahiyah ini termasuk perawi yang hafalannya kurang. Tapi walaupun demikian, ya, kondisinya hafalannya kurang jangan dibandingkan dengan kita. Kalau mungkin beliau hidup di zaman ini, beliau orang yang paling kuat hafalannya kalau dibandingkan orang-orang yang hidup di zaman ini. Karena standar yang dipakai oleh para a'immatul hadis di zaman salaf dulu sangat tinggi standarnya. Gak main-main. Pernah sekali saja terjatuh pada kekeliruan, maka jatuh tingkatannya. Ya. Nah, jadi jangan dibandingkan dengan kita. Kita gak ada apa-apanya. Ya. Jangan dibandingkan, saya juga kurang hafalan. Ya, mirip-mirip kayak Ibnu Lahiyah lah. Gak bisa. Ya. Nah, jadi Ibnu Lahiyah kondisinya demikian. Ketika mengalami musibah tadi, kitab-kitabnya terbakar, kemudian beliau menyampaikan hadis dari hafalan, disitulah beliau terjatuh pada banyak kesalahan ketika menyampaikan hadis. Sehingga para muhaqqiqun, para a'immatul hadis, ahlu tahqiq, mentafsil. Tidak kemudian menerima riwayat Ibnu Lahiyah secara mutlak, tidak pula menolak riwayat Ibnu Lahiyah secara mutlak. Tapi dirinci. Rinciannya adalah barang siapa yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah sebelum musibah itu terjadi, maka riwayatnya diterima. Adapun perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah setelah terjadinya musibah tadi, terbakarnya kitab-kitab Ibnu Lahiyah, maka hadisnya tertolak. Ya, ini diantara bentuk kejelian para ahlul hadis. Ya. Barakallahu fikum, tidak menolak secara mutlak, tidak pula menerima secara mutlak, tapi diteliti, dirinci. Barakallahu fikum. Ya. Kalau sudah dipahami, sampai sini kita akan baca sanadnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala At-Tabarani, berkata At-Tabarani, haddatsana Ahmad bin Hammad bin Zaghbah Al-Misri, haddatsana Sa'id bin Ufair. Jadi At-Tabarani meriwayatkan dari Ahmad bin Hammad bin Zaghbah Al-Misri. Ahmad bin Hammad bin Zaghbah Al-Misri meriwayatkan dari Sa'id bin Ufair. Haddatsana Ibnu Lahiyah, Sa'id bin Ufair meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah. Anil Harith bin Yazid, dari Al-Harith bin Yazid, an Ali bin Rabah, dari Ali bin Rabah, an Ubadah ibn Samit, dari sahabat Ubadah ibn Samit, qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, qumu nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiqi, faqala Rasulullah, al hadis. Jadi di dalam masdar rujukan kita bisa mengetahui bahwasanya ternyata yang mengatakan atau mengajak untuk pergi ke Rasulullah beristighatsah kepada beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat ini. Maka dari sanad ini kita bisa mengetahui yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah siapa tadi? Sa'id bin Ufair. Sa'id bin Ufair. Pertanyaannya, apakah riwayat Sa'id bin Ufair dari Ibnu Lahiyah termasuk riwayat yang diterima ataukah tidak? Pertanyaannya demikian. Selanjutnya, maka kita kembali kepada keterangan yang disebutkan para ahlul hadis, para imamatul hadis terkhusus di zaman ini, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah dan na'am para imamatul hadis yang lain, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di takrib tadi, lanjutannya tadi setelah beliau menyatakan saduq Ibnu Lahiyah saduq minas sabiah wa khallata ba'da ihtiraqi kutubihi wa riwayatu Ibnil Mubarak wa Ibn Lahab anhu wa Ibn Wahab anhu a'dalu min ghairihima. Jadi Ibnu Lahiyah ini terjadi ikhtilat setelah terbakarnya kitab-kitabnya, akan tetapi riwayat Ibnu Mubarak dan Ibnu Wahab dari Ibnu Lahiyah itu lebih kuat dibandingkan keduanya. Artinya apa? Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengisyaratkan kalau di dalam sanad disebutkan yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah adalah Abdullah bin Al-Mubarak dan Abdullah bin Wahab, maka hadisnya bisa diterima. Karena keduanya meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah sebelum terbakarnya kitab-kitabnya. Ya. Nah, tapi di sana tidak hanya dua perawi ini disebutkan oleh para ulama. Di antara perawi yang bisa diterima riwayatnya dari Ibnu Lahiyah adalah Abdullah bin Yazid Al-Muqri dan Qutaibah bin Sa'id. Jadi ada empat yang masyhur. Kalau empat perawi ini meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah, bisa langsung kita terima. Siapa saja itu? Abdullah bin Al-Mubarak, Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Yazid Al-Muqri, dan Qutaibah bin Sa'id. Ternyata belum ada. Tidak juga ada di sini. Syekh Al-Albani rahimahullah, dari tala'ah beliau, mutala'ah beliau, beliau menambahkan 9 nama perawi yang lain selain empat perawi ini. Yang mana jika kita mendapati 9 perawi ini meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah, periwayatannya juga bisa diterima. Siapa saja itu? Yang pertama adalah Abdurrahman bin Mahdi. Ya, Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Kemudian Abdullah bin Maslama Al-Qa'nabi. Kemudian Al-Walid bin Mazyad Al-Bayruti. Kemudian Al-Auza'i. 4. Kemudian Sufyan Al-Thawri. 5. Kemudian 6. Syu'bah. Kemudian yang ketujuh, Amr ibn al-Harith. Kemudian yang kedelapan, Ishaq bin Isa At-Tabba'. Kemudian yang kesembilan adalah Khalid bin Yazid As-San'ani. Jadi total ada berapa? 9 tambah 4 ada 13. Ternyata juga tidak masuk namanya Sa'id bin Ufair. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya hadis ini termasuk hadis yang lemah, karena perawi dari Ibnu Lahiyah termasuk perawi yang kemungkinan besar meriwayatkan hadis ini setelah terbakarnya kitab-kitab Ibnu Lahiyah, atau tidak bisa dipastikan apakah dia meriwayatkan dari Mulahiyah setelah terbakarnya atau sebelum terbakarnya. Adapun yang 13 perawi tadi, bisa dipastikan mereka mengambil periwayatan sebelum terjadinya musibah tersebut. Maka khulasatul qaul, kesimpulannya hadis ini terdapat kelemahan padanya. Akan tetapi ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Istighatsah, beliau berkata, wa huwa salihun lil i'tidad. Hadis ini walaupun kondisinya seperti yang kita ketahui tadi, salihun lil i'tidad, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hadisnya saleh, yaitu artinya baik untuk dijadikan sebagai i'tidad, penguat. Wa dalla ala ma'nahu al-kitab was-sunnah. Karena maknanya ditunjukkan oleh al-kitab was-sunnah. Artinya ayat-ayat dalam Al-Qur'an, kemudian dalil-dalil dalam hadis menguatkan apa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ini yang sering diistilahkan oleh para ulama, hadis yang dhaiful isnad sahihul ma'na. Hadis yang sanadnya lemah, akan tetapi maknanya sahih. Artinya apa? Maknanya tidak bertentangan dengan dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Ini kesimpulannya. Jadi, derajat tadi sini sanadnya dhaif, akan tetapi maknanya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita baca syarahnya. Qala syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, At-Tabarani huwal hafidhu al-imamu. Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub al-Lakhmi sahibul ma'ajim al-thalatha. Jadi namanya Sulaiman bin Ahmad, bisa antum tambahkan bin Ayyub al-Lakhmi. Beliau penulis kitab al-ma'ajim al-thalatha, yaitu kitab mu'jam yang tiga. Kitab beliau yang masyhur yaitu mu'jamul kabir, mu'jamul awsat, dan mu'jamul saghir. Mu'jam itu kamus hadis. Mu'jam yang besar, ya, kemudian yang pertengahan, awsat, dan saghir yang kecil, yang ringkas. Seorang imam yang meriwayatkan dari Al-Imam An-Nasa'i dan selain beliau. Jadi ini Al-Imam At-Tabarani ini muridnya Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullah. Bi isnadihi, adapun wafatnya ya, At-Tabarani wafat pada tahun 360 Hijriah. Qala rahimahullah wa hafizahu bi isnadihi, rawat Tabarani bi isnadihi. Ai ila Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, meriwayatkan dengan sanadnya yaitu sampai kepada sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Annahu kana fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam munafiqun. Munafiq, orang munafik yang disebutkan dalam riwayat ini adalah huwa Abdullah ibn Salul atau Abdullah bin Ubay bin Salul ra'sul munafiqin. Ini nama yang masyhur. Seorang munafik yang hidup di zaman Rasulullah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dedengkotnya orang-orang munafik. Wan nifaqu huna izharul islam wa ikhfaul kufri. Kemunafikan yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah izharul islam, menampakkan Islam, menampakkan keislaman. Wa ikhfaul kufri, dan menyembunyikan kekufuran. Nastaghitsu bi Rasulillah ay natlubu minhu kaffa hadzal munafiqi 'anil adza. Jadi yang dimaksud beristighatsah, yang dimaukan oleh para sahabat kepada Rasulullah, itu meminta bantuan. Karena sangat dahsyatnya gangguan yang dilancarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini kepada kaum mukminin, sangat mengganggu. ya, sehingga pada suatu kondisi di mana para sahabat sudah naam sangat berat menghadapi munafik ini, maka mereka berinisiatif untuk meminta bantuan Rasulullah. Natlubu minhu kaffa hadzal munafiq 'anil adza, yaitu kita meminta kepada Rasulullah untuk kaf, yaitu untuk menghentikan munafik ini dari gangguannya. Akan tapi kemudian sesampainya di Rasulullah, Rasulullah bersabda, innahu la yustaghatsu bi, maknanya adalah kariha sallallahu alaihi wasallam ay yasta'mila hadzal lafdha atau ay yusta'mala hadzal lafdhu fi haqqihi ta'adduban ma Allah. Jadi makna Rasulullah ketika beliau bersabda, sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Ini maknanya beliau membenci penggunaan kalimat yang seperti itu. Kita beristighatsah kepada Rasulullah, Rasulullah membenci kalimat yang seperti itu. Ya, kariha ayyusta'mala hadzal lafdhu. Beliau tidak suka lafaz tersebut dipakai kepada beliau sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara hukum boleh-boleh saja beristighatsah kepada makhluk, apakah semuanya dilarang? Jawabannya tidak. Boleh. Mubah, jaiz, selama terpenuhi syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, hayyun, hidup. Yang diistighatsahi itu hidup. Kemudian yang kedua, hadir, bisa mengetahui, bisa melihat, bisa mendengar. Kemudian yang ketiga, qadir, punya kemampuan untuk memberikan pertolongan atau bantuan. Dalam kondisi ini, Rasulullah mampu terpenuhi syarat-syaratnya. Beliau masih hidup, beliau mengetahui istighatsah itu ditujukan kepada beliau, dan beliau mampu untuk melakukannya. Akan tapi beliau melarang penggunaan kalimat seperti itu sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan masuk larangan yang bersifat tahrim, pengharaman, tapi larangan yang hukumnya makruh karena Rasulullah membencinya. Qala hafizahullahu taala al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Lamma qawiyal islamu, ketika Islam sudah menguat, kana hunaka sinfun minal kuffari ra'au dukhula fil islami zahiran wal baqa'a 'alal kufri batinan. Ketika Islam sudah kuat, itu ketika sudah hijrah ke Madinah, kemudian pasukan kaum muslimin sudah kuat, maka di sana ada sekelompok manusia, segolongan orang dari kalangan kufar, orang-orang kafir yang memilih untuk masuk ke agama Islam secara zahir. Ya sudah, kita masuk Islam saja. Seperti itu. Bersyahadat, ikut sholat, dan sebagainya. Menjalankan syariat-syariat Islam secara zahir. Yang mana tujuan mereka apa? Karena mereka takut. Mereka hanya sekedar untuk melindungi harta mereka, ya, atau melindungi darah mereka. Jangan sampai mereka diperangi. Maka mereka memilih untuk masuk dalam Islam secara zahir wal baqa'a 'alal kufri batinan. Akan tapi mereka tetap mempertahankan kekufuran mereka di dalam batin mereka. Summu bil munafiqin, mereka ini dinamakan sebagai orang-orang munafik. Wa kana yasduru minhum min al-aqwali wal af'ali ma yudayiqul muslimina. Dan ketika itu muncul dari mereka baik berupa ucapan maupun perbuatan yang menyempitkan kaum muslimin, yaitu membuat dada-dada kaum muslimin sempit karena mereka melancarkan gangguan baik berupa ucapan maupun perbuatan. Wa min dzalika ma hasala min hadzal rajuli, di antara gangguan itu adalah yang terjadi pada pria ini, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, hatta talaba ba'du sahabati minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kaffahu wa zajirahu, sampai akhirnya sebagian sahabat meminta dari Nabi untuk menghentikan orang tersebut dan menegurnya, menzajirnya, artinya menegurnya dan memperingatkannya dengan keras. Wan nabiyyu yaqdiru ala dzalik, dan Nabi, kondisi Nabi mampu untuk melakukan hal itu, untuk kemudian menghentikan gangguan orang munafik tadi. Lakin lamma kanatis sighatu allati taqaddamu biha ilaihi fiha isaa'atu adabin ma'a Allah ta'ala ma yanbaghi an tuqala istankaraha an-nabiyyu. Akan tetapi ketika lafaz yang dipakai oleh para sahabat tadi, yang mereka datang dengan lafaz tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya mengandung isaatu adabin, kurangnya akhlak atau kurangnya adab kepada Allah, mengandung jeleknya adab kepada Allah Ta'ala, yaitu ucapan yang tidak sepantasnya untuk dikatakan seolah beristighatsah kepada selain Allah, seperti itu lafadznya, seperti itu ya, itu yang kemudian dilarang. Maka Nabi mengingkarinya, istangkarahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingkarinya menggunakan lafaz tersebut. Mungkin bisa dengan menggunakan lafaz yang lain, tidak memakai lafaz istighatsah. Ya. Nah, misalnya natlubu minar rasulillahi kaffa adza hadzal munafiq misalnya. Ayo kita datang kepada Rasulullah meminta kepada beliau untuk menghentikan gangguan orang munafik ini. Tidak memakai lafaz istighatsah. Mungkin kalau demikian beliau tidak akan mengingkarinya. Tapi ketika lafaz yang dipakai mengandung lafaz ya yang bisa dimaknakan ibadah, yaitu istighatsah, maka Nabi mengingkarinya. Di sini Asy-Syarih menyebutkan 3 alasan yang melandasi kenapa Nabi melakukan demikian, mengingkari ucapan tersebut. Yang pertama, ta'liman lis-sahabati, sebagai bentuk pengajaran kepada para sahabat. Mengajarkan kepada para sahabat untuk tidak menggunakan lafaz-lafaz yang seperti itu, sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alasan yang kedua adalah wasaddan lidari'ati syirki, untuk menutup pintu kesyirikan. Menutup celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena kalau pintu ini dibuka lebar menggunakan lafaz, ayo kita beristighatsah kepada fulan, kita beristighatsah kepada fulan dari kalangan makhluk, orang yang tidak paham bisa memahami, oh boleh beristighatsah kepada makhluk secara mutlak. Akhirnya ketika pada kondisi istighatsah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah, orang yang enggak paham tadi kemudian beristighatsah kepada selain Allah. Ini celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan saddud dzari'ah termasuk barakallahu fikum perkara yang dituntunkan dalam syariat Islam, menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada kejelekan. Ya. Walaupun sekali lagi boleh beristighatsah kepada makhluk, tapi karena penggunaan lafadznya bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka dilarang oleh Nabi. Diingkari oleh Nabi. Ini bisa kita kiaskan pada lafaz atau pada kasus-kasus atau masail yang lain. Alasan yang ketiga adalah wahimayatan litauhid, sebagai bentuk penjagaan tauhid. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah adalah seorang yang sangat hirs, sangat bersemangat untuk menjaga tauhid. Ya, sejak awal beliau diutus sampai beliau akan meninggal dunia, alaihi salatu wassalam, beliau terus mengingatkan tentang tauhid, tauhid dan tauhid. Nah. Qala hafizahullah ta'ala munasabatul hadithi lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan judul bab. Inna fihi inkaran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-istighatsati anna fihi inkaran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-istighatsata bighairillah. Sesungguhnya di dalam hadis ini terdapat pengingkaran Nabi alaihi salatu wasallam terhadap istighatsah kepada selain Allah. Qala hafizahullah ta'ala, ma yustafadu minal hadithi. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, al-fidatul ula. Annahu la yustaghathu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu min babi aula. Tidak boleh beristighathah kepada nabi. Maka selain nabi tentu lebih tidak boleh lagi. Kepada nabi saja, yang mana beliau adalah imamul anbiya wal mursalin, ya, hamba yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh beristighathah kepada beliau, apalagi kepada selain beliau. Ketika masih hidup saja beliau membenci, Rasulullah membenci untuk beristighathah kepada beliau, ya, menggunakan lafaz tersebut beliau tidak suka, apalagi setelah beliau wafat alaihi salatu wassalam. Maka ini bantahan yang sangat gamblang kepada orang-orang yang masih membolehkan untuk beristighatsah kepada selain Allah. Ya. Al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua, al-irsyadu ila husnil lafzi wa himayati tauhidi. Dalam hadis ini juga terdapat bimbingan untuk kita memperhatikan pemakaian lafaz. Memperhatikan atau menggunakan lafaz-lafaz yang baik. Ketika kita mengucapkan suatu ucapan, kita pikir dulu, apakah kata-kata yang saya pilih ini sudah tepat ataukah tidak. Upayakan untuk memakai lafaz-lafaz yang baik, tidak mengandung unsur yang dibenci di dalam syariat. Wa himayati tauhid, dan juga terdapat bimbingan dalam hadis ini untuk kita senantiasa menjaga tauhid. Nah, al-faidatu tsalitsah. Ini juga perlu untuk kita teladani apa yang beliau bimbingkan di sini, dibimbingkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wasalam, untuk kita memperhatikan apa? Ucapan dan lafaz-lafaz yang baik. Dan ini bukan cuma hadis ini saja yang menunjukkan demikian. Dalam sekian banyak hadis Rasulullah demikian. Ketika menyampaikan sesuatu, ya, yang mungkin dibahasakan adalah mengandung unsur yang vulgar, beliau memakai lafaz yang sopan. Tidak memakai lafaz yang, ya, na'am, bisa dikategorikan lafaz yang vulgar. Beliau memakai lafaz-lafaz yang terkadang memakai kiasan dan sebagainya. Kinayah istilahnya. Itu semua adalah sebagai bentuk apa? Pengamalan al-adab, al-hasanah, al-aliyah, al-fadilah. Kita berusaha untuk terus memilih atau menggunakan adab-adab yang baik, yang mulia, yang luhur, yang tinggi. Ya, termasuk dalam ucapan-ucapan kita. Kalau ketika kita berucap ada dua kata, untuk kita mau mengungkapkan sesuatu ada dua kata yang bisa kita pilih. Yang satu, ya, kurang baik, yang satu lebih baik, maka pilih kata yang lebih baik. Walaupun dua-duanya menunjukkan makna yang sama, tapi kita pilih lafaz yang lebih baik, yang lebih sopan. Termasuk ketika kita berucap kepada, berkomunikasi dengan saudara kita, ya, pilih ungkapan-ungkapan yang baik. Nah, barakallahu fikum. Terkadang ini juga perlu diingatkan untuk kita semua. Terkadang kita juga mungkin bercanda kepada saudara kita, niatnya bercanda, tapi terkadang lafaz yang dipakai tidak tepat sehingga menyinggung saudaranya. Atau terkesan lafaz itu tidak sopan, tidak pantas untuk disampaikan kepada saudaranya. Ini juga kita harus perhatikan. Pemakaian bahasa-bahasa daerah itu juga tidak boleh sembarangan. Kalau kita enggak paham betul bahasa daerah yang mau kita ucapkan, jangan kemudian kita mengucapkannya. Ya, karena bisa jadi mengandung makna yang enggak tepat ketika kita sampaikan kepada seseorang. Ya. Demikian. Al-muhim ikhwani fillah barakallahu li wa lakum. Nabiyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kita untuk senantiasa memperhatikan adab. Adab yang baik, adab yang luhur, adab yang mulia. Baik dalam tingkah laku, perilaku maupun ucapan-ucapan kita. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling cerdas, bukan yang paling kaya, bukan yang paling ya kuat hafalannya, bukan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya husnul khuluq adalah termasuk amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam al-jannah setelah taqwallah. At-taqwa wa husnul khuluq. Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam al-jannah adalah taqwa dan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Hendaknya kita senantiasa memperhatikan hal itu. Al-faidatu tsalitsa, faedah yang ketiga, saddut turuqil mufdiyati ila syirki. Menutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, dan ini tentunya butuh pemahaman tentang apa itu syirik, tentang bentuk-bentuk syirik secara detail. Karena tidak mungkin kita berupaya untuk menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kalau kita enggak paham apa itu syirik dan rinciannya. Nah, dan di sini dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana beliau menutup celah itu. Al-faidatu ar-rabi'ah. Faidah yang keempat, masyru'iyatu sabri 'ala al-adza fillah. Disyariatkannya untuk bersabar menahan gangguan di jalan Allah. Disyariatkan untuk kita bersabar menahan gangguan di jalan Allah. Karena konsekuensi dari apa yang disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis ini, beliau tidak kemudian ya, melakukan apa yang diminta oleh para sahabat tadi. Rasulullah memilih untuk bersabar ya, menghadapi gangguan orang-orang munafik di jalan Allah. Karena memang demikian yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah diperintahkan untuk menghukumi manusia bidzawahir, secara zahirnya mereka. Selama zahirnya Islam, ya sudah. Walaupun Rasulullah tahu individu-individu yang sudah diberitakan melalui wahyu, ini orang-orang munafik. Rasulullah tahu. Dan mereka sering mengganggu kaum mukminin. Tapi karena Rasulullah diperintahkan untuk menghukumi secara zahir, maka beliau bersabar menghadapi gangguan orang-orang munafik tadi. Maka beliau adalah teladan yang terbaik bagi kita di dalam bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatul khamisah, dhammun nifaq, dicelanya an-nifaq, kemunafikan. Al-faidatus salisah, faidah yang keenam, tahrimu adhiyatil mu'minina. Diharamkannya mengganggu kaum mukminin, baik dengan ucapan maupun dengan perilaku. Li'annaha min fi'lil munafiqin. Karena suka mengganggu orang-orang yang beriman itu di antara perbuatannya orang munafik. Maka barang siapa yang suka mengganggu orang-orang yang beriman, maka dia menyerupai ciri-ciri orang-orang munafik. Wal'iyadzu billah. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Biiznillahi ta'ala memasuki bab yang baru. Ya, bab qaulillahi ta'ala ayushrikuna ma la yukhluqu syai'an wa hum yukhlaqun ila akhiril ayah. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.